Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin berhubungan dengan syarah dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wa tarkul khusumati wa tarkul julusi ma'a ashabin ahwa, dan meninggalkan perdebatan serta duduk-duduk bersama dengan para pengekor hawa nafsu, yang nanti akan dipertegas kembali oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam poin berikutnya, wa tarkul mira'i wal jidal wal khusumati fiddin. Nah, sehingga pada poin ini Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala datangkan azhar-azhar dari para salaf tentang berhati-hatinya mereka dari duduk-duduk bersama ahli ahwa. Di antara akhir yang paling masyhur dalam masalah ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la tujalisu ahli ahwa, yang masyhur dengan sigah jama' khalifina, la tujalisu ahli ahwa, fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Juga athar dari Abi Kilabah rahimahullah ta'ala, yang juga sering dibawakan oleh para ulama berhubungan dengan perkara ini, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala dengan sanad yang sahih, an Abi Kilabah rahimahullah ta'ala qal, la tujalisu ahli al-ahwa wa la tujadiluhum, jangan kalian duduk-duduk bersama ahli al-ahwa, jangan pula kalian berjidal dengan mereka, yaitu berdebat dengan mereka. Kenapa? Fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalah aw yulabbisu 'alaykum fi ad-din ba'd ma lubbisa 'alayhim. Dan di sini lebih terang akan kita alasan kenapa para salaf melarang kaum muslimin dari duduk-duduk bersama ahlul ahwa, juga melarang dari berjidal dengan mereka, karena kekhawatiran terjatuh dalam kesesatan, atau minimal apa, qonifila, khawatir seseorang menjadi apa, menjadi rancu pemikirannya. Naam, la tujalisu ahlul ahwa wa la tujadiluhum. Itu atar ini yang hendaknya diabaikan. Atar Ibnu Abbas dan atar Abi Kilabah. Pada atar Ibnu Abbas penegasan, karena duduk-duduk dengan ahli ahwa menjadikan hati sakit. Kemudian pada atar Abi Kilabah diperjelas sakitnya hati itu bentuknya bagaimana? Bentuknya bisa fa inni la'amanu an yang bisukum fitrah. Yaitu yang pertama, beliau katakan sebab sesungguhnya aku tidak merasa aman mereka-mereka itu akan menceburkan engkau atau menenggelamkan kalian ke dalam kesesatan. Ini yang pertama dan yang paling parahnya, ketika seorang duduk-duduk bersama ahlul ahwa, yaitu ikut tenggelam di dalam kesesatan bersama mereka, wal'iyadu billah. Aw yulabbisu 'alaykum fid-din, atau mereka akan memberikan kerancuan bagi kalian di dalam agama ini, ba'dama lubbisa 'alaihim sebagian perkara yang mereka memang apa mengalami kerancuan padanya. Dan ini kondisi ahlul ahwa ikhwanillah, dalam beragama mereka tidak kokoh, bingung, sehingga apa orang-orang yang duduk bersama mereka minimalnya ikut bingung seperti mereka. Nah, oleh karena itulah sebagian salaf yang lain ketika diminta untuk berdialog dengan mereka, dengan ahlul ahwa, mereka menolak. Nah, kenapa? Karena nah, para salaf sudah yakin tentang kebenaran apa yang dia berada di atasnya, sehingga tidak perlu lagi untuk berjidal, tidak perlu lagi untuk apa berdebat dengan orang-orang yang nah, ragu dalam agamanya. Bagaimana datang dari Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, juga dikeluarkan oleh Imam al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah dengan sanad yang sahih. Al-Hisham qal ja'a rajulun ila al-Hasan, yani al-Basri, datang seorang laki-laki kepada al-Hasan al-Basri, faqala ya Aba Sa'id ta'al ukhasimuka fid-din. Datang seorang laki-laki kepada Hasan al-Basri kemudian mengatakan, wahai Abu Sa'id, kemari, aku akan mendebatmu di dalam perkara agama ini. Dan memang kebiasaan ahlul ahwa suka berdebat. Nah, karena memang perdebatan ini di antara celah yang paling nah, banyak menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Sebagaimana dalam hadis yang marfu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man dhalla qaumun ba'da huda illa kanu utul jadal. Tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah mendapatkan petunjuk kecuali apa? Dikarenakan mereka itu nam diberi apa? Sifat suka jidal. Sifat suka berdebat, wala'iyadz billah. Ini orang-orang yang seperti ini tidak aman. Mungkin berlalu waktu, berlalu tahun demi tahun dia kokoh di atas al-haq, tapi tidak aman orang yang seperti ini dari tergelincir. Karena jidal khanifillah biasanya nam iblis masuk dari sisi ujub, dari sisi bangga diri, apalagi ketika dia mampu mengalahkan lawan dialognya. Ini muncul ujub, dan di sini pintu naam yang besar bagi iblis untuk menggelincirkan seorang muslim, bahkan seorang alim. Kalau para sahabat radhiyallahu alaihim, nah ketika sebagian dari mereka muncul rasa ujub ini dalam perang Hunain, Allah Subhanahu wa taala tegur sehingga naam mereka mengalami kekalahan. Ini para sahabat orang-orang yang mulia. Dengan sebab adanya ujub dari sebagian mereka, hanya terpukul mundur dalam perang Hunain. Apalagi kata selain sahabat. Nah, kita kembali kepada Athar Hasan ini. Nah, laki-laki tersebut mengajak Hasan al-Basri untuk berdebat dalam agama. Faqala al-Hasan, amma ana faqad absartu dini, fa in kunta atalta dinaka faltamishu. Maka Hasan mengatakan, adapun aku, maka sungguh aku telah nah, melihat agamaku ini di atas cahaya ilmu. Maka apabila engkau kehilangan agamamu, maka carilah sendiri. Aku sudah melihat agamaku nah, dengan yakin di atas ilmu. Sedangkan apabila engkau memang kebingungan, ya cari agamamu saja. Dan ini persis seperti apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. tatkala datang seseorang yang dikenal dengan nama Abul Juwairiyah, yang memiliki pemahaman Murji'ah, ingin mendebat Imam Malik. Ini para imam yang besar ya Khalifah. Mereka menjauh dari perdebatan dalam masalah ini. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri dengan sanad yang sahih. An Ma'an ibn Isa qala insarafa Malik ibn Anas yawman min al-masjid wa huwa muttaki'un 'ala yadi. Qala falahikahu rajulun yuqalu lahu Abul Juwairiyah kana yattahamu bil irja'. Dari Ma'an ibn Isa beliau mengisahkan bahwasanya Imam Malik ibn Anas pada suatu hari keluar dari masjid dalam keadaan bersandar pada tanganku. Kemudian seorang laki-laki membuntuti beliau dan dia dikenal dengan nama Abul Juwairiyah. Dan adalah dia ini tertuduh dengan pemahaman irja', pemahaman murji'ah. Apa inti pemahaman murji'ah dan kenapa disebut dengan murji'ah? Yang murji'ah ini termasuk di antara pemahaman yang sangat berbahaya karena membuka pintu kemaksiatan yang sangat luas. Indahnya Abu Kahwa. Nah, ya bahwasanya memang itu cukup dalam hati saja. Nah, dinamakan murji'ah kenapa? Ya, masa harap ya begitu. Masa harap ya. Tayyib. Ada dua kemungkinan ikhwanifillah. Nah, tayyib dinamakan dengan murji'ah. Nah, dari irja' li'annahum arja'al amal an musammal iman. Dikarenakan mereka mengakhirkan arja'ah. Nah, mengakhirkan amalan dari apa? Dari cakupan keimanan. Jadi menurut mereka amalan itu tidak berpengaruh dalam iman. Jadi selama hatinya beriman menurut mereka, maka itulah keimanan yang sempurna. Sehingga dalam keyakinan murji'ah ini konsekuensinya iblis juga beriman karena mereka tahu tentang Allah. Juga konsekuensinya antara seorang fasik dengan seorang mukmin yang kuat, semisal Abu Bakar, sama keimanan menurut mereka. Ini pemahaman batin. Makanya menjadi pembuka peluang untuk bermaksiat dengan sangat banyak. Terbuka pintu kemaksiatan seluas-luasnya bagi pemahaman murji'ah. Kenapa? Karena walaupun bermaksiat, selama hatinya beriman menurut mereka ini sempurna iman, tidak berpengaruh maksiat. Waliyadzubillah. Dan ini alasan yang paling masyhur tentang murji'ah. Nah, kenapa? Karena li'annahum arja'ul amal. Mereka apa? Mengakhirkan amalan, yaitu tidak mengikutkan amalan dalam cakupan iman. Ada yang lain mengatakan dari rojak. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan mereka ikhwanifillah bersandarkan kepada rasa harap saja, rojak. Nah, dalam beribadah kepada Allah hanya harapan tak. Sehingga apa? Walaupun bermaksiat tetap mereka apa? Menyandarkan kepada harapan tanpa diimbangi dengan rasa takut. Waliyadzubillah. Tapi alasan yang pertama itu lebih kuat. Nah, Abu Juwairiyah yang berpemahaman murji'ah ini berkata kepada Imam Malik, faqala ya Abu Abdillah isma' minni syai'an ukallimuka bihi wa uhajjuka wa ukhbiruka bi ra'yi. Ya, ini kebiasaan ahlul batin. Nah, mereka ingin apa? Terus-menerus menyebarkan kebatilannya dan mempengaruhi siapa saja yang duduk bersama mereka. Minimal apa tadi? menimbulkan keraguan-raguan, menimbulkan keraguan-raguan minimal. Wahai Abu Abdillah, dengarkan sesuatu dariku, aku akan berbicara kepadamu dan aku akan adu hujah serta mengkhabarkan kepadamu dengan tentang pemikiranku. Jadi menantang untuk adu hujah dan ingin menyampaikan pemikirannya. Faqala lahu Malik, fa in ghalabtani, qala in ghalabtuka ittaba'tani. Kemudian Imam Malik mengatakan, fa in ghalabtani, apabila engkau mengalahkanku dalam adu hujah, maka orang tadi mengatakan in ghalabtuka ittaba'tani. Apabila engkau, apabila aku menang, bisa mengalahkanmu, maka engkau mengikuti aku. Nah, karena apa? Kamu kalah hujah sehingga harus mengikutiku. Baik. Qala fa in ja'ana rajulun akhar fakallamana faghalabana. Kemudian apabila datang laki-laki lain kemudian berbicara kepada kita, nah, sehingga dia bisa mengalahkan kita, bagaimana? Qala nattabi'hu. Dia mengatakan, ya kita mengikuti dia, siapa yang menang kita ikuti. Lihat, ini agama ahlul bidah. Ya rahmatullah. Faqala Malik, ya Abdullah, ba'athallahu azza wa jal Muhammadan bidinin wahid waraka tantakilu min dinin ila din. Qala Umar ibn Abdul Aziz, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumati aktsarat tanakkul. Ini juga atsar yang bagus. Imam Malik ingin apa? Memasukkan kepada orang tersebut afanifillah bahwasanya bukan seperti itu beragama yang benar. Beragama bukan sekedar perdebatan siapa yang menang diikuti, siapa yang kalah nam ditinggalkan. Karena terkadang manusia memang diberi kemampuan jidal yang luar biasa, sehingga perkara yang batil bisa seakan-akan menjadi kebenaran. Dan sebaliknya, seorang terkadang dia berada di atas kebenaran tapi tidak mampu mengungkapkan kebenaran itu sehingga bisa terkalahkan. Apalagi di zaman sekarang, tatkala ilmu untuk berdebat itu dipelajari, apa? Ilmu berdebat dipelajari dari sisi psikologisnya, dari sisi bagaimana menjatuhkan mental orang yang diajak berdialog, ini dipelajari. Nah, sehingga apa? Memang tujuannya adalah untuk menang-menangan, makanya ada lomba debat. Baik, lomba debat. Intinya menang-menangan. Baik, bukan mencari kebenaran, dan ini tidak berlaku dalam perkara din. Maka Imam Malik ingin apa? Memasukkan hal ini dalam diri orang tadi. Jika engkau menang, bagaimana? Dia katakan, ya engkau ikut aku. Kemudian apabila ada orang lain lagi berdebat dengan kita, kemudian dia mengalahkan kita, apa kata orang itu? Nattabi'ah, kita mengikuti dia. Faqala Malik, maka Imam Malik mengatakan, wahai Abdullah, Allah Azza wa Jal mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang satu. Wa araka tantaqilu min dinin ila din, dan aku melihatmu berpindah dari suatu agama kepada agama yang lain. Terus demikian. Qala Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat aktsara tanaqqul. Siapa saja menjadikan agama sebagai bahan untuk perdebatan, maka dia akan banyak berpindah-pindah. Dan inilah yang menunjukkan ketidakmantapan, ketidakyakinan ahlul ahwa. Mereka padahal yang beragama tapi tidak yakin. Baik. Maka perhatikan keadaan pemimpin-pemimpin mereka. Sebagai contoh ikhwan fillah, Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullah ta'ala di awal-awal yang berpindah dari berbagai macam manhaj. sampai akhirnya menemukan manhaj yang hak dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada manhaj salaf, baru sadar bahwasanya itulah manhaj yang hak. Setelah berpindah dari berbagai macam manhaj, bahkan manhaj beliau yang na'am sebelumnya diikuti oleh kebanyakan manusia di na'am zaman-zaman ini, terlebih lagi di negeri kita, yaitu pemahaman Asy'ariyah dalam permasalahan asma wa sifat. Ya. Na'am, asal ini sahih qanifillah, bahkan ada tambahan na'am asal dari na'am Umar bin Abdul Aziz yang diriwayatkan oleh Imam Malik tersebut. Man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat aktsara tanakkul. Makanya dilarang dan ditegaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam usul sunnah beliau wa tarkul khusumat. Kenapa? Karena kalau agama ini dijadikan sebagai bahan perdebatan, bahan perselisihan, maka aktsara tanakkul, dia akan banyak berpindah dari satu pendapat kepada pendapat yang lain. Nah, wal'iyadu billah. Kita kembali kepada kita. Qala Syekh An-Najmi rahimahullah ta'ala, وقد دخل على محمد بن سيرين رجلان من أهل الأهواء فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث قال لا. Dan juga telah masuk dua orang laki-laki menemui Muhammad bin Sirin. Nah, Muhammad bin Sirin al-Ansari, Abu Bakar ibn Abi Amrah al-Basri thiqah thabit abid kabirul qadr. Nah, dan ini termasuk derajat na'am tinggi dalam apa tauthiq yang paling yang thiqatun thabtun. Muhammad ibn Sirin dan memiliki kedudukan yang tinggi, bahkan saking kuatnya kana la yaru riwayah bil makna, beliau na'am tidak berpendapat, beliau apa, tidak berpendapat tentang bolehnya meriwayatkan secara makna. Tapi kalau meriwayatkan, ya riwayatkan dengan lafadznya. Dan memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh yang lain dari sisi apa, takbirun ru'ya. Dan diberi kemampuan yang lebih dalam apa, dalam menafsirkan mimpi. Seorang masuk menemui, kedua orang menemui Muhammad bin Sirin dari kalangan ahli al-ahwa, kemudian keduanya mengatakan, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kami ingin berbicara kepadamu dengan suatu pokok pembicaraan, atau kami ingin menyampaikan kepadamu dengan suatu hadis, karena setelahnya berhubungan dengan kitabullah. Baik. Ya Abu Bakar, nuhadditsuka bi hadis. Wahai Abu Bakar, kami akan menyampaikan kepadamu dengan suatu hadis. Qala la, beliau mengatakan tidak. Qala fa naqra'u 'alaika ayatan min kitabillah. Dan demikian kami akan membacakan kepadamu satu ayat dari kitabullah. Ini. Mereka ingin bacakan hadis, kalau tidak mau ya akan bacakan ayat yang semuanya sepakat tentang apa kebenarannya. Qala la, Ibn Sirin pun mengatakan tidak. La takumani anni aw la akumanna. Beliau mengatakan tidak. Semoga kalian berdua berdiri meninggalkanku, atau aku akan berdiri meninggalkan kalian. Fakaraja, maka keluar keduanya keluar. Faqala ba'dul qaum, ya Abu Bakr, wa ma kana 'alaika an yaqra'a 'alaika ayatun an yaqra'a 'alaika ayatan min kitabillah. Maka sebagian kaum bertanya, wahai Abu Bakar, apa resikomu Tatkala keduanya membacakan satu ayat dari kitabullah kepadamu. Kenapa tidak mau? Ini maksudnya. Qala inni khasyitu an yaqra'a alayya ayatan fayuharrifaniha fayaqirru dhalika qalbi wa fayaqirru dhalika fi qalbi. Sungguhnya aku khawatir keduanya akan membacakan kepadaku dengan suatu ayat yang mereka menyimpangkannya. Kemudian apa? Ayat yang dibaca dengan menyimpang tersebut na'am bercokol di dalam hatiku. Ini kehatian mereka. Wa Abdul Razzaq rahimahullahu ta'ala annahu qala li Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya. Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah. Na'am Abdul Razzaq ibn Hammad ibn Nafi' As-San'ani Al-Himyari Al-Yamani Abu Bakar muhadditsun hafizun faqih akhadha anhu Al-Bukhari, termasuk di antara guru Imam Al-Bukhari rahimahullah Abdul Razzaq. Juga telah kita lewati dulu, termasuk guru siapa? Yang sampai-sampai mengikuti ke Makkah pun diikuti dengan berjalan kaki, siapa? Imam Ahmad. Nah, Abdul Razzaq As-Sam'ani dikejar terus oleh Imam Ahmad dalam artian kemana beliau pergi berusaha untuk mengikutinya walaupun berjalan kaki. Semangat para salam dalam menurut ilmu. Dan nah, dalam menurut ilmu mereka prihatin nah, dengan kecapean, dengan kesusahan. Dan ini biasanya yang akan nah, menghasilkan. Anda pun seorang menurut ilmu tapi kondisinya mudallal, tahu mudallal? Manja, kondisinya manja, dan kurang makan sedikit sudah bingung, uang saku kurang sedikit sudah bingung. Nah, ini nah, biasanya apa? Sulit untuk berhasil. Harus bersabar, harus bersabar. Nah, dengan ketersediaan itu harus dilatih. Dari Abdul Razzaq beliau mengatakan, telah berkata kepadaku Ibrahim bin Muhammad ibnu Abi Yahya. Aral mu'tazilata indakum kathira. Kultu na'am. Wahum yazumuna annaka minhum. Baik, Ibrahim ibn Muhammad bin Abi Yahya, seorang matruk. Nah, ditinggalkan. Dalam periwayatan hadis tidak diterima, mengatakan kepada Abdul Razzaq, aku melihat orang-orang Mu'tazilah di sisimu banyak. Maka aku katakan, yakni Abdul Razzaq, na'am. Iya, wa hum yazumuna annaka minhum, dan mereka menganggap bahwasanya engkau termasuk di antara mereka. Berarti apa? Engkau sendiri termasuk Mu'tazilah. Ini berkata Abdul Razzaq kepada Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya. Qala afala tadkhulu ma'i hadzal hanut hatta ukallimak? Qultu la. Qala lima? Qultu li'anna al-qalba dha'if wad-dinu laysa liman ghalab. Ini juga nah, semakna dengan apa yang datang dari Imam Malik tadi. Nah, Ibrahim yang berpemahaman Mu'tazilah kemudian menawarkan kepada Abdul Razzaq, afala tadkhulu ma'i hadzal hanut hatta ukallima. Tidakkah engkau mau untuk masuk bersamaku ke ruangan ini, ruangan untuk berbincang-bincang sampai aku berbicara dengan. Qultulah, aku tidak mau. Qala lima, kenapa? Maka Abdul Razzaq mengatakan, karena hati itu lemah dan agama ini bukan bagi orang yang menang. Artinya pernah salat agama bukan apa? Bukan mengikut orang yang menang. Karena memang agama bukan untuk diperdebatkan khanifillah. Agama intinya sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Wasallamna dan kami menerima terhadap apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sehingga bukan untuk perdebatan. Wa al-Mubashir Ibn Ismail al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Mubashir bikasril mu'jamah al-thaqilah. Nah, dengan mengkasrah mu'jamah, yaitu mubashir, karena di sana ada mubashir, ada mubashir, dan dengan kasrah al-thaqilah yang bertasydid. Qala qila lil Auza'i. Adapun al Auza'i masyhur bukan ibillah. Abdurrahman bin Amr ibn Abi Amr al Auza'i. Abu Amr. Al faqih thiqatun jalil. Nah, para ulama-ulama yang masyhur namanya ikhwan ibillah dihafal. Dikatakan kepada Imam Al-Auza'i, inna rajulan yaqul ana ujalisu ahla sunnah wa ahla al-bid'ah. Sungguhnya seorang laki-laki berkata, aku duduk-duduk bersama ahlu sunnah dan juga bersama ahlu bid'ah. Faqala Al-Auza'i, hadha rajulun yuridu an yusawiya bayna al-haqqi wal-batil. Maka Imam Al-Auza'i mengatakan, ini adalah seorang yang ingin menyamakan antara al-haq dan al-batil. Bagaimana mampu seorang muslim yang dia tahu tentang kebenaran yang dia berpijak di atasnya, nah, untuk duduk-duduk bersama dengan ahli batil. Nah, kalau seorang mampu, yang demikian apa ini menunjukkan apa? Menunjukkan masih ragunya dia tentang perkara yang dia berpijak di atasnya. Nah, adapun ahlul haq, maka hendaknya dia menjauh dengan sejauh-jauhnya dari ahlul batin. Nah, jangan duduk-duduk bersama mereka dikarenakan dampak yang buruk yang akan menimpanya. Saya menjadikan hati sakit, menjadikan seorang terjerumus dalam kesesatan paling parahnya, dan apa minimalnya menjadikan ragu-ragu wal'iyadzu billah. Nah, ini akhlak yang bagus. Nah, yang hendaknya kita jadikan sebagai teladan khalifillah dari para imam, para imam-imam yang mereka telah berlalu dengan keistiqomahan. Nahsibuhum kadzalik. Wallahu hasibuhum. Mereka orang-orang yang disebut oleh generasi-generasi belakangan dengan kebaikan, karena keistiqomahan, karena ilmu yang mereka sampaikan, dan karena ketokohan di atas sunnah. Ada pembahasan berikutnya tentang alamat ahlul bidah wal ahwa, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Akhar akhar tadi akhwani fillah dihafal, terutama akhar Ibn Abbas, athar Abu Kilabah. Demikian pula athar Imam Malik tadi. Barakallahu fiikum, naktabi bihadha, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.